Afar Ustaz, saya ingin bertanya. Sekarang zamannya haji. Ya, memang lagi bulan-bulan haji. Al-Hajju Asyhurul Ma'lumat, Syawal, Dzulqa'dah, dan Dzulhijjah. Adakah tuntunannya walimatu safar haji? Acara syukuran sebelum berangkat haji. Bolehkah mengadakan acara syukuran setelah naik haji? Masya Allah. Ini di kalangan para ulama disebut dengan naqiyah. Nun, qaf, ya, ain, tamar putoh. Naqiyah. Bukan nasikal ya. Kalau nasikal itu karena kelahiran bayi. Ini naqiyah. Naqiyah itu ialah makanan yang dibuat untuk menyambut orang pulang dari safar. Ini yang ada di kalangan para ulama terdahulu. Sehingga kalau mau mengadakan yang namanya bahasa orang sekarang walimatu safar, diadakan setelah pulang dari safar, baik safar umroh, safar haji atau semisalnya. Namanya naqiyah. Jadi kalau kepingin dimasyhurkan istilahnya, jangan menggunakan kata-kata walimah safar. Dikiranya pulang safar nikah lagi. Walimah. Apa nikah lagi? Pulang dari haji. Kan boten. Namanya naqiyah. Ini dimasyhurkan. Undangan kepada segenap warga pengasih untuk menghadiri acara naqiyah di rumah Bapak Fulan tanggal sekian, beliau pulang dari safar haji. Hukumnya boleh. Setelah pulang dari haji itu boleh. Di antara yang melakukannya adalah Abdullah bin Mubarak rahimahullah ta'ala, imam besar pada masanya, ahli hadis, ahli fiqih, ahli tafsir pada masanya, dari Khurasan. Beliau ini, tak kasih kisah ya, dikenal sebagai seorang alim besar pada masanya, kaya raya. Jangan dikira orang alim tidak boleh kaya loh. Kaya raya, pedagang sukses. Tapi yang menjalankannya bukan beliau. Beliau ngantarkan barang, ada yang ngurus bisnisnya, beliau. Itu yang dianjurkan bagi para dai, bagi para asatidzah, punya usaha, punya maisyah, tapi gak ngopeni diri. Fokus untuk dakwah dan taklim, mengajarkan ilmunya kepada masyarakat, kepada umat, tapi usahanya di belakang ada yang jalankan. Kecil alhamdulillah, sedang alhamdulillah, gede syukurillah, kan gitu. Nah, beliau ini usahanya besar. Sehingga pedagang alim besar pada masanya, wah sukses dagangannya. Beliau ini pada masa itu setahun berangkat jihad fisabilillah. Dulu masih ada jihad syar'i. Sekarang di Indonesia dan sekitarnya tidak ada jihad syar'i. Belum ada jihad. Tahun berikutnya haji. Tahun jihad, tahun haji, tahun jihad, tahun haji. Ketika pada tahun beliau berhaji, akan diketahui oleh masyarakat sekitar, Al-Imam Ibn Mubarak mau berangkat haji. Imam besar pada masanya. Itu berbondong-bondong kepingin berangkat haji bersama dengan beliau. Itu sudah topiatnya manusia. Senang kalau umroh bareng sama para ustaz, para masyayikh, para ulama. Haji bareng dengan para ulama. Maka beliau mengatakan, yang haji bareng sama saya, tolong bekalnya dimasukkan di kantong sendiri, dikasih nama. Ya, dulu kan nggak ada dompet. Dulu namanya surah. Surah itu sebuah kantong yang dipakai untuk tempat uang, dinar, dirham, ditali. Kasih nama sendiri-sendiri. Kantong kasih nama. Ahmad, Muhammad, Hafid, Jafar, gitu-gitu. Masya Allah gitu. Sudah. Beliau menyiapkan sebuah kotak besar. Masukkan juga dalam kotak. Masukkan dalam kotak. Semuanya sudah. Daftar semuanya. Sudah. Selama safar haji, dari mulai tempat beliau, Khurasan. Kalau sekarang dekat-dekat wilayah Iran. Khurasan. Dari situ sampai ke kota Makkah. Para jamaah yang sama beliau, dikhidmat sama beliau. Beliau mengkhidmat mereka, dikasih makan yang enak-enak, minuman yang nyamong, lezat-lezat, tempatnya nyaman. Beliau yang bagian koordinatornya. Jadi bukan kebalik, bukan beliau kemudian dikhidmat oleh banyak orang. Beliau mengkhidmat jamaahnya. Luar biasa. Sampai di kota Mekah. Di Mekah juga demikian. Disiapkan makan yang enak, minum yang enak, tempat yang nyaman. Sejarah ke Madinah juga demikian. Masya Allah, di Mekah para jamaah diminta selesai manasik, yo, yang punya keinginan untuk bawa oleh-oleh Mekah untuk keluarganya, ambil, beli semuanya, yang bayari beliau. Di Madinah juga demikian, yo, yang kepingin oleh-oleh Madinah, ambil, bayar sama beliau. Pulang dari tanah suci menuju ke Khurasan, yang nyarkis mereka semua sampai selesai safar, sampai tempat, pulang ke rumahnya masing-masing, pulang ke rumahnya masing-masing. Pada hari yang ketiga beliau panggil semua tadi yang kemarin ikut sama saya, kumpul ke rumah saya, siapkan makan-makan, minum-minum yang enak, yang dimaksud namanya nadhi'ah tadi, siapkan makan minumnya, zen, masya Allah. Beliau mengatakan, saya minta dengan nama Allah, semua yang hadir di sini ambil kantongnya di kotak besar ini. Dibuka kantongnya sama beliau, masing-masing ambil. Nah, ambil. Jadi ambil. Kantongnya masih ada ya. Muhammad. Ya, Ahmad. Ternyata selama ini beliau mengkhidmat mereka murni dari uangnya beliau sendiri. Luar biasa. Yang canggungnya mereka masih utuh dikembalikan lagi sama mereka. Itu kalau ulama yang punya fulus. Bisa menggunakan fulusnya itu untuk kepentingan umat. Itu ulama yang sesungguhnya. Bukan ulama yang kemaruk. Nah, Allah Farisi. Luar biasa. Ini yang bikin senang, ditunggu-tunggu lagi 2 tahun berikutnya kan gitu. Tahun berikutnya, wah lagi jihad dulunya. Ya berikutnya lagi, beliau lagi. Dan beliau ada masalah, karena beliau kaya raya dan alim pada masanya. Syahidnya adalah ini, ketika pulang dari haji, beliau mengadakan yang namanya nadhi'ah. Apa namanya, Evan? Kan? Itu karena kata-kata wali batu safar tadi itu, pulang sama kepingin wali batu lagi, nikah akhirnya. Nikah apa ya? Namanya nakiyah. Barakallahu fiikum.